setulus hati ingin ku tanya pada diri, masihkah mungkin kita berdua satu perahu? Masihkah mungkin terbuka lagi pintu hati? Siang dan malam aku berdoa, aku menunggu. Sepahit apa akan ku coba menerima, bila ternyata dirimu kini telah berdua. Tapi andaikan tiada yang lain dalam hatimu, biarlah aku hadir di sana seperti dulu. Pada diri, masihkah mungkin kita berdua satu perahu? Masihkah mungkin terbuka lagi open to hati? Siang dan malam aku berdoa dan aku menunggu. Sepahit apa dirimu kini, oh telah berdua. Tapi andaikan tiada yang lain dalam hatimu, oh biarlah hadir di sana seperti dulu. Biarlah aku hadir di sana seperti dulu.